Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masih pada permasalahan keyakinan ahli sunnati wal jamaah terhadap Al-Quran. Bagaimana ringkasan i'tiqad ahli sunnah seputar Al-Quran? Indak ya Rifqi. Bahasanya Al-Quran kalamullah, baik, dan kalamullah kalam termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah. Terus berarti kalau itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah, maka bukan makhluk. Nah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Naam, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah subhanahu wa ta'ala permulaannya dan akan kembali kepada Allah. Naam, kalau di akhir zaman, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan na'am yarhamukallah tegak badannya hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala angkat afanillah sehingga tidak tersisa satu huruf pun dalam musnah. Diangkat Al-Quran na'am dalam semalam sehingga tidak tersisa satu huruf pun. Innahu laisra min kitabillahi hatta la yamqa minhu ayah. Diangkat dari kitabullah panifilah sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Nah, dan telah kita lewati pula bahwasanya manusia terbagi menjadi beberapa golongan dalam masalah ini. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Naam bahwasanya manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama apa? Indak ya Azri, berhubungan dengan keyakinan Al-Quran yang baru saja kita bahas. Yang pertama, ini yang paling parah, yaitu suatu kaum yang meyakini bahwasan Al-Quran itu makhluk. Nah, seperti siapa? Dari firqah-firqah yang ada yang meyakini hal ini siapa? Jangan tercampur aduk. Siapa? Wahyu yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Firqah apa ini di atas? Ukasha. Nah, Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dua golongan ini, nah, antum mengenalinya ikhwan fillah gampang. Nah, karena dua golongan ini golongan yang apa? Menolak dan tetapnya sifat-sifat bagi Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Baik, mereka sepakat di sini. Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian mereka berbeda dari sisi nama. Nah, terhadap nama-nama Allah. Kalau Jahmiyah Hanifilah, mereka juga apa? Tidak mau menetapkan nama-nama bagi Allah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, mereka mau menetapkan nama bagi Allah tapi kosong dari sifat. Itu nama yang kosong dari sifat. Sehingga ya sama juga bohong, kata. Sama juga bohong. Nah, kenapa? Karena nah, keyakinan ahli sunnah dalam masalah nama-nama Allah, kita tetapkan nama juga kita meyakini apa? Sifat yang terkandung di dalamnya. Kita meyakini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, na'am al-Khaliq. Maka kita harus meyakini bahwasanya di antara sifat-sifat Allah yaitu menciptakan. Na'am al-Ali. Na'am dan yang Maha Tinggi. Kita meyakini bahwasanya na'am Allah memiliki na'am ketinggian yang mutlak dari semua sisinya, dan dikatakan tiga sisi ketinggian yaitu apa? Ulumudza, Alul Qahar wa Alul Qadr. Jadi apa tadi perbedaan antara Mu'tazilah dan Jahmiyah? Indaki Abdullah. Saya ulangi, perbedaan antara Jahmiyah dan Mu'tazilah yaitu dari sisi apa? Penetapan nama-nama bagi Allah. Orang-orang Jahmiyah sama sekali tidak mau menetapkan nama-nama bagi Allah dengan alasan kalau menetapkan nama berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Mu'tazilah, mereka mau menetapkan nama-nama bagi Allah tapi apa? Nama-nama yang kosong dari sifat. Dan kedua-duanya nama ujung-ujungnya sama. Kenapa? Karena nama yang kosong dari sifat ya sekedar naam label saja. Dan ini naam sesuatu yang merupakan kekurangan. Naam kalau ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ikhwanillah namanya Muhammad. Tapi apa? Baik buruk perangainya. Naam Muhammad itu yang apa? Yang banyak sifat-sifat terpujinya. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Nah, ini hendaknya menghiasi apa? Dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Nah, tapi nah ternyata ya banyak Muhammad-Muhammad yang apa? Yang buruk-buruk sifatnya misalnya. Tapi insyaallah Muhammad-Muhammad sini baik-baik. Insyaallah. Nah, itu contohnya. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin nah Allah menetapkan nama kemudian enggak terkandung sifat padanya. Kita menetapkan nama bagi Allah Ar-Rahman. Berarti wajib kita meyakini terkandung di dalamnya sifat rahmah dan seterusnya. Paham ini perbedaannya? Edward, bagaimana perbedaannya kalau ditanya? Perbedaan antara dua contohnya itu dalam jadinya dia tidak mau menetapkan nama-nama berbeda. Kalau kita tidak, dia tidak mau menetapkan. Ya, dia mau menetapkan nama-nama Allah tapi dikosongkan dari sifatnya. Nah, baik. Dikosongkan dari sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Nah. Sisi kesamaannya apa Abdul Bar? Antara Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam masalah penetapan nama-nama dan sifat. Sisi kesamaannya? Mereka sama-sama terjatuh pada penyimpangan keyakinan Tayyib, itu salah satu bagian kecil saja. Mereka memang sepakat apa? Menyatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, tayyib. Tapi ini bagian kecil. Yang umum apa Ahmad? Hah? Endak Ahmad. Sama-sama mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Qadariyah yang menetapkan sifat bagi Allah. Alasannya apa? Karena kalau menetapkan sifat menurut mereka, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini keyakinan yang batil. Nah, sehingga mereka terjatuh dalam ta'til. Menolak nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian golongan yang kedua dinamakan dengan golongan apa? Lafziyah. Nah, kalau tadi golongan pertama mereka gentle dengan apa? Dengan kebatilannya. Menolak dengan apa? Dengan terang-terangan. Adapun golongan yang kedua ini mulai apa? Mulai mengkaburkan permasalahan. Tidak terang-terangan. Nah, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi menggunakan naam kalimat yang memiliki apa? Naam dua sisi atau dua mata. Bisa digunakan untuk makna yang benar, bisa digunakan untuk makna yang batil. Dan ini kebanyakan metode ahli bidah untuk memerangkap naam awamun nas. Inilah golongan yang dinamakan dengan al-lafdiyah yang menyatakan bahwasanya lafdi bil Quran makhluk. Naam lafdi bil Quran makhluk. Naam. Kalau dikatakan indaknya Ibnu. Naam, seorang apabila mengatakan lafdi bil Quran makhluk, bagaimana tanggapan kita? Hukum perkataan tersebut. Hah? Baik. Kita katakan pertama kali ya, Fonidillah. Nah, bahwasanya perkataanmu itu perkataan yang mubtada. Nah, perkataan bid'ah. Hendaknya dijauhi. Kenapa? Karena perkataan seperti ini nah tidak jelas. Nah, membuat kerancuan. Dan metode ahli sunnah wal jamaah adalah menggunakan lafaz-lafaz seperti ini tinggalkan. Lalu bagaimana? Nah, hukum orangnya ya kita rinci. Apabila dia menginginkan bahwasanya lafdi bil Quran maksudnya al-malfud yang dilafadkan, maka dia terjatuh dalam apa? Bid'ah. Kenapa? Karena al-malfud yaitu kalamullah. Yang dilafadkan itu adalah kalamullah. Maka itu adalah ghairu makhluk, bukan makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafdi adalah talaffuz, perbuatan dia melafadkan, yaitu gerakan bibir. Nah, itu kita katakan makhluk. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu adalah makhluk. Paham? Nah. Dan ini kalimat-kalimat mujmal yang sering digunakan ahlul bidah. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita ketahui ya fani filan bahwasanya kata lafzi memiliki dua kemungkinan. Lafzi, lafaz bermakna malfud dan lafaz bermakna talafud. Nah, maka butuh seseorang menegaskan bahwasanya kita tidak bisa menghukumi langsung apa lafaz tersebut. Cuman kita katakan pertama kali bahwasanya penggunaan lafaz itu sesuatu yang mubtada. Karena memang dicetuskan oleh ahli bidah untuk apa? Untuk memerangkap naam awamun nas. Makanya kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fanihila mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk. Cuman sebagian orang-orang yang hasad fanihila menuduh Imam Bukhari terjatuh dalam apa? perkataan lafzi bil Quran makhluk. Padahal yang beliau inginkan adalah na'am penetapan bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Qala imma yastadallu bihi ala dhalika hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yusalli wa yaqra'ul Quran faqala laqad utiya hadha mismaran min mazamir ali Daud. Fa fi riwayatin law 'alimtu annaka tasma'uni lahabartuhu laka tahbira. Lahabartuhu laka tahbira. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau dalam keadaan beliau salat dan membaca Al-Qur'an. Maka Rasulullah memujinya, mengatakan sungguh telah diberikan kepada orang ini mizmaran min mazamiri ali Daud, yaitu pita-pita suara keluarga Daud yang sangat indah dan sangat merdu suaranya. Dan ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia pada zaman sekarang, ikhwanifillah, yang diberi nah, suara merdu malah digunakan untuk kemaksiatan. Nah, digunakan untuk menyanyi, untuk apa? Untuk hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit perbandingannya, ikhwanifillah, antara mereka yang menggunakan suara merdunya untuk qiraatul Quran dengan orang-orang yang apa? Yang menggunakannya untuk maksiat. Wallahul musta'an. Dan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau wahai Rasulullah mendengar suaraku atau mendengar bacaanku, la habbaratuhu laka tahbira, maksud sungguh aku akan perbagus lagi suaraku dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin seseorang akan apa, timbul pertanyaan, berarti ini syirik, ini riya berarti, atau sum'ah ketika mengetahui Rasulullah mendengar. Kalau seandainya beliau mengetahui Rasulullah mendengar, tentu akan apa, akan diperbagus lagi suaranya. Kita katakan ini tidak termasuk dalam kategori syirik, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Abu Musa Asy'ari yaitu apa, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar beliau suara yang lebih bagus, mendoakan atau kemudian menyenangkan hati beliau, dan sesuatu yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang apa? Yang diusahakan oleh umat. Tayyib, diusahakan oleh umat. Sesuatu yang membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang dilakukan oleh umatnya, ini tentunya perkara yang bernilai pahala di sisi Allah. Sebagaimana apa? Sesuatu yang menyedihkan Rasul, menyakiti Rasul, ini adalah maksiat. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Musa ini bukan kemudian beliau berniat untuk riya atau sum'ah. Karena pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunillah tayyib, itu adalah pujian yang hak. Ketika Rasul menyebutkan keutamaan di antara keutamaan-keutamaan sahabatnya. Kemudian syahid dari hadis ini mana? Yang menunjukkan bahwasanya af'alul ibadi makhluk. Man ya'ti bi ya, ini dari sisi apa? Suara. Tapi suara para pembaca Al-Qur'an berbeda-beda. Sama-sama yang dibaca Al-Qur'an, tapi suaranya berbeda-beda. Menunjukkan suara ini, bacaannya ini adalah apa? Makhluk. Sedangkan yang dibaca itu sama, yaitu Al-Qur'an, itu kalamullah. Qala idzan fa qawlus sawti yakhtanifu min syakhsin ila syakhsin fal kitabatu min syakhsin ila syakhsin. Wama ila dhalika hadha kulluhu yu'ayyidu qawla man qala fi ma sabaqa anna as-sawta alladhi yuqra'u bihi al-Qur'anu makhluqun wal-Qur'anu ghairu makhluq. Jika demikian, maka keadaan suara yang berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang yang lain, demikian pula penulisan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan seterusnya, ini semua menguatkan pendapat orang-orang yang mengatakan pada perkara yang telah lewat bahwasanya suara itu, ya, suara yang dibaca dengannya Al-Quran adalah makhluk, ya, suaranya adalah makhluk, sedangkan Al-Quran ghairu makhluk, yaitu Quran, yaitu yang dibaca. Nah, yang dibaca itu ghairu makhluk. Nah, karena itulah dalam perkataan para salaf al-qanifillah tentang Al-Quran, mereka juga mengatakan apa? As-sautu sautul qari. Nah, baik. Wal kalamu kalamul bari. Saut suaranya adalah suara al-qari, orang yang apa? Yang membaca. Suaranya berarti itu makhluk. Sedangkan al-kalam kalamul bari, yaitu perkataan yang dibaca, itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ghairu makhluk. Qala waqad anqara al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ala al-Husain Ibn Ali al-Karabisi al-Baghdadi al-Faqih sahib al-Syafi'i saduqun fadil takallama fihi Ahmad li mas'alatil lafz. Nah, termasuk apa? Di antara deretan ulama yang terjatuh dalam permasalahan ini dan dicela oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Hinama qala lafzi bil Qur'ani makhluk. Wa ma kana inkaruhu illa min ajri annal itlaqa yahtamilu hadha wa hadha. Ini. Nah, ketika Husain Al-Karabisi mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, diingkari oleh Imam Ahmad. Nah, tayyib. Dan tidaklah pengingkaran itu kecuali dikarenakan penggunaan kata lafzi bil Qur'ani makhluk secara mutlak, ini apa? Mengandung kemungkinan makna ini dan makna itu, yaitu makna yang hak dan makna yang batil. Falau tunikal amru walam yungkar mithlu hadza lija'lihi al-mubtadi'ah hilatan wa khida'an. Kalau seandainya perkaranya dibiarkan saja dan tidak diingkari yang semisal ini, nah, falaturikal amru walam yumkar mithla hadza la ja'alahu al-mubtadi'atu hilatan wa khida'an. Kenapa diingkari? Ya, kalau tidak diingkari, dibiarkan saja, maka akan dijadikan oleh al-bid'ah sebagai hilah dan khida', yaitu sebagai tipu muslihat untuk mengecoh kaum muslimin. Nah, dan ini kebiasaan ahlul batil. Nah, kebiasaan ahlul batil, maka jangan sampai terperosok bersama mereka, khawatirlah. Tipu daya mereka sangat banyak. Ketika ingin mencela pemerintah, banyak khawatirlah tipu daya mereka. Nah, tahir, apalagi dari sisi ini, hampir keseluruhan ahlul bidah bersatu dalam permasalahan apa? As-saif, sama-sama apa? Nah, menyeru untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, bidzalika hasam al-Imam Ahmad al-Amra wa mana' at-tafawuh biha. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala segera apa? Memangkas, yaitu apa? Segera menutup, berusaha untuk menghilangkan perkara ini dan melarang apa? Tafawuh bihadza. Tafawuh yaitu apa? Mengucapkan. Fahun dari fahun. Fahun kan mulut. Baik. At-tafawuh yaitu kita dilarang untuk apa? Mengucapkan berkata-kata dengan perkataan apalah di bil Quran makhluk. Baik, kenapa? Karena makna yang terkandung di dalamnya rancu. Nah, rancu. Taib. Kalau tidak diingkari akan dijadikan ahlul bidah sebagai na'am batu loncatan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, untuk menipu kaum muslimin. Qala wa nahnu hinama nadhkuru hadha innama huwa lil ilmi bihi wa la yajuzu li ahadin an yuqliqa hadha al-lafdha fa yaqul lafdhi bil Qur'ani makhluk. Ini tanbih. Dan kita tatkala menyebutkan perkara ini hanyalah menyebutkan lil ilmi bih, untuk kita mengetahuinya, kita mengilmuinya, sehingga di atas bayyinah ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kita punya jawaban. Ya, kita punya jawaban. Kenapa? Karena kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk apa? Untuk kita berhati-hati dan membantah seandainya bertemu dengannya. Nah, maka dipahami dengan baik permasalahan ini ya khadimillah. Dan bagaimana nah menjelaskannya? Karena permasalahan akidah permasalahan yang sangat penting. Hendaknya soal betul-betul seorang betul-betul kokoh. Nah, dan seorang betul-betul apa? Berusaha untuk nah menguasainya dengan baik, kemudian baru apa menyampaikan kepada manusia. Tidak boleh seseorang pun untuk apa memutlakkan perkataan dia lafzi bil Quran makhluk. Wa man fa'alahu fa huwa mubtadi'. Dan siapa saja yang melakukannya maka dia dihukumi sebagai ahli bid'ah. Nah, bayin ibtida' dengan mengada-adakan lafaz. Nah, di dalam nah agama ini yaitu ungkapan-ungkapan di dalam agama ini yang apa? Yang nah tidak pernah didengar dari para salaf. Wa alaihi an yatuba ila Allah azza wajal, wajib atas yang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua, enam golongan lafziyah. Taib barakallahu fikum. Nakami bihadza. Adapun golongan yang ketiga afani billah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.